Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أخذنا الحديث 36 بعد 200 وقرأنا أيضا المعنى الإجمالي وبقي ما يؤخذ من الحديث قرأنا أو لم نقرأ إلى أي رقم ها سودا بچا 5 طيب الفائدة السادسة قال أن من ساق الهدي منعه ذلك من الإحلال وبقي على إحرامه كما صنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Bahwa barang siapa yang menuntun hewan kurbannya, maksudnya dari luar haram, maka dia terhalang untuk tahallul. Jangan tercampur di benak kalian antara ihlal dengan ihlal. Ihlal adalah ihram pertama kali, labbaika hajjan labbaika umratan, itu ihlal. Tetapi ini ihlal tahallul. Manahu dhalika minal ihlal, ini terhalang untuk tahallul dan memisahkan antara umrah dengan hajinya, tidak bisa. Wabaqiya ala ihramih, maka dia yang menuntun hewan kurban tetap dalam ihramnya, kama sana'an nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Waman watalha, sebagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan Talha, karena keduanya membawa hewan kurban dari luar haram, maka mereka terhalang untuk menjadikan tawafnya sebagai umrah. Tetapi Nabi menyuruh para sahabat yang tidak membawa hewan kurban untuk menjadikan tawafnya sebagai umrah. Ij'alu tawafakum umrah. Yang ketujuh, jawazul mubalaghah fil kalam listidahil haqa'iq wa tabyinil umur. Bolehnya mubalaghah fil kalam. Mubalaghah adalah menggambarkan dengan sesuatu yang lebih jelas lagi untuk menjelaskan hakikat-hakikat sesuatu. Wa tabyinil umur, untuk menjelaskan perkara-perkara. Seperti ucapan para sahabat kepada Rasulullah SAW, apakah kami akan pergi ke Mina dalam keadaan kemaluan kami masih meneteskan mani? Apa itu? Mubalaghah. Mubalaghah maknanya bahwa kami dalam keadaan memisahkan umrah dengan haji, yang berarti antara umrah dengan haji kita bisa berhubungan suami istri. Apakah pantas kita baru habis jima kemudian berangkat ke Mina? Itu yang mereka rasakan. Makanya ini faedah lainnya adalah agama jangan dengan perasaan. Alhamdulillah para sahabat bertanya pada Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi menjawab bahwasanya kalaupun aku tidak membawa hewan kurban, aku akan tahallul seperti kalian. Artinya itu bukan perkara yang jelek, bukan perkara yang aib. Jangan pakai perasaan. jangan pakai dugaan-dugaan pribadi. Masa sih kita berangkat haji ke Mina dalam keadaan kita habis jima? Tetapi mereka yaquluha mubalaghatan. Yaquluha mubalaghatan. Mada yaqul? Ha, fil hadis. Nantaliqu ila Mina. Wa dzakarna, akhu dzakaru ahadina yaqtur. Yaqtur maknanya meneteskan. Ini menurut mereka masa pantas begitu. Tetapi mereka ungkapkan dengan mubalaghah. Yang kedelapan, tamanna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annahu lam yasuqil hadya wa annahu fasaqa hajjahu ila umratin minha wa annahu akhirul amrayn minan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yang kedelapan, kita dapatkan faedah bahwa Nabi berharap kalau nak sampai nanti menemui waktu yang sama, lam asuqil hadiah, aku tidak akan membawa hewan kurban dari luar hil, dan niscaya aku akan bersama kalian tahallul dari umrah, memisahkan haji dari umrah dengan mana haji tamattu. Wa nahu akhirul amrain, dan bahwasanya ini adalah akhirul amrain minan nabi, ini yang terakhir dari dua keadaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Idan ayyuhuma afdal? Qarin aw mutamatti'? Ayyuhuma afdal? Qiran atau tamattu'? Hah? Qiran? Faedah pertama dikatakan keutamaan qiran, bahwa Nabi ihram dengan haji dan itu afdal wa akmal. Tapi sekarang disebutkan ini namanya membawa kalian untuk memahami fikihnya. Pertama dari sini, dari kejadian Nabi berihram untuk haji dan membawa hewan kurban, maka apa yang dilakukan Nabi afdal? Diajarkan fikihnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengerjakan sesuatu yang terbaik. Tetapi kemudian Nabi mengatakan lau istaqbaltu mastadbartu, kalau aku mendapati apa yang sudah aku lewati, ini mendapati waktu yang sama dengan apa yang sudah dilewati, yakni waktu haji yang akan datang, niscaya aku akan begini begini begini. Berarti mana yang terakhir? Yang tamattu atau yang qiran? Nah, makanya ada tiga pendapat. Pendapat pertama menyatakan dohir hadis ini bahwasanya ifrad atau qiran, nanti akan dibahas perselisihannya. Ini ihram langsung untuk haji itu afdal, karena itu yang dilakukan Nabi. Yang kedua, dengan alasan akhirul amrain, akhir dari dua perkara adalah Nabi menginginkan nanti di masa mendatang aku akan tamattu. Yang kedua, pendapat ketiga yang bitafsil, kalau kalian membawa hewan kurban dari rumah kalian sendiri atau dari tempat di luar haram, maka yang afdal adalah seperti Nabi SAW untuk ihram haji langsung. Kalau tidak membawa, maka yang afdal adalah tamattu'. Barakallahu fiikum. Yang kesembilan, jawazu tamannil umur al-fa'itah. Di sini ada faedah lain, bolehnya berangan-angan pada perkara yang telah lewat. Idza kanat min masalihiddin, kalau untuk maslahat agama. Li'annahu raghbatan fil khair, karena itu adalah harapan kebaikan. Wa nadima 'alaihi, dan penyesalan. Fahuwa min anwa'it taubah, maka itu adalah termasuk jenis taubat. Berarti ini barakallahu fikum adalah dalil yang harus didudukkan bersama dalil yang melarangnya. Jangan ifrad, jangan tafriq. Carilah bainahuma tariqan, di antara keduanya tariqan. bolehkah menyatakan kalimat lau, coba kiranya begini, coba kalau begitu, coba kalau begini. Dilarang oleh Nabi SAW. Bahkan menyatakan fa'inna lau harfu syaitan. Kalimat lau untuk apa yang telah lewat itu harfu syaitan. Tetapi barakallahu fikum, kalau kalimat itu adalah merupakan penyesalan, maka tidak mengapa. Sudah terjadi. Kenapa saya enggak begitu? Astagfirullah, astagfirullah. Atubu ilaik. Duhai kiranya kalau aku kemarin itu memberikan pada mereka begini, begini, begini. Bantuan, sadaqah, nasihat. Ya laitani kuntu fa'alt. Duhai kiranya kalau aku waktu itu aku kerjakan. Boleh apa enggak boleh? Kalau dalam upaya penyesalan dan taubat, tidak mengapa. Barakallahu fikum. Tetapi kalau dalam urusan atau dalam perkara, dalam upaya keluhan, itu yang dilarang. Mengeluh, coba kalau begini saya dapatnya lebih banyak. Coba kalau begitu saya akan begini. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini yang harus ditegur. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Jangan pakai kalau-kalau. Akan membuka pintu bagi syaitan. Apalagi kalau perkara tadi bisa diulang di waktu yang akan datang, maka ucapan lau yang tadi dikaitkan dengan rencana untuk yang akan datang. Begitu assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai salat, astagfirullah, astagfirullah, saya tadi masih ngelamun. Coba kalau saya begini salat saya akan lebih sempurna. Ada penyesalan, astagfirullah. Dan ada azam nanti kalau salat lagi saya akan lebih khusyuk dari ini. Mafhum? Maka ini lebih boleh lagi. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaupun di dalam lafaz kita lafaznya lau istaqbaltu mastadbartu, kalau aku mendapati waktu yang akan datang yang seperti waktu yang sudah aku lewati, maka ini bukan lau lagi maknanya. Tetapi dalam lafaz-lafaz lain ada. Kalau aku tidak membawa hewan kurban, aku akan melakukan apa yang kalian lakukan. Nah ini lau. Kalau aku tidak membawa hewan kurban, aku pun akan tahallul seperti kalian. Barakallahu fikum. Ada dua lafaz, bahkan ada beberapa lafaz yang saling menjelaskan, yang akhirnya dipahami bahwa beliau menyatakan kalau aku bawa hewan kurban itu adalah satu perkara yang jangan sampai terulang. Kemudian yang akan datang beliau berazam untuk tidak membawa dan akan bertahalul bersama kalian. Satu syariat yang menunjukkan bahwa ini lebih afdal daripada yang itu. Yang kedua, mengajarkan pada para sahabat bahwa itu bukan aib. Kalau kalian berangkat ke Mina dalam keadaan habis jima dengan istri, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Sebab dimulainya ibadah haji dari ihram untuk haji, yaitu dari tempat tinggal mereka di Mekah. Kemudian menyatakan labbaika hajjan, saat itu baru mulai ihram. Maka tidak boleh lagi ada jima di dalamnya atau pelanggaran-pelanggaran ihram lainnya. Mafhum? Apa adapun sebelum itu, tidak ada masalah. Apakah dia jima sebelumnya atau karena dalam keadaan tamattu terpisah ihramnya umrah dengan ihramnya haji. Barakallahu fikum. Yang ke-10. Jawazu fi'lil manasik lil haid ma'ada tawaf bil baiti famamnu'un. Bolehnya seorang wanita yang haid untuk melakukan semua amalan-amalan haji. Apakah mabit di Mina ataupun wukuf di Arafah atau bermalam di Muzdalifah atau melempar jumrah dan lain-lainnya dari af'al al-hajj, semuanya dilakukan bagi wanita yang haid. Ma ada tawaf bil bait, kecuali tawaf bil bait. Tawaf di Baitillahil Haram, famamnu', maka itu dilarang. Karena hadisnya yang sudah kita baca, yang sudah kita hafalkan, menyebutkan dengan kalimat if'ali ma yaf'alul hajj illa tawaf. Kerjakan semua yang dilakukan oleh orang haji kecuali tawaf. Berarti tawaf mamnu' li'ayi syai'in li'ayi hikmatin imma li'istirat at-tahara fi at-tawaf wa imma khasyata at-talwith al-masjid. Ada dua jawaban dari para fuqaha. Apa ilatnya? Imma li'istirat at-tahara, bisa jadi karena tawaf itu disyaratkan taharah, yang berarti mereka merajihkan taharah lit-ta'if atau taharah bagi orang yang tawaf, mensyaratkan taharah. Sedangkan haid, orang yang wanita yang haid tidak tahir, maka tidak boleh. Atau khasyyat talwisil masajid, atau khawatir mengotori masjid. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, ini disebutkan dengan kalimat li'istirati taharah fi tawaf wa imma bikadha, menunjukkan memang ada dua pendapat para ulama dan ada terjadi perselisihan di kalangan mereka. Apa alasannya? Karena masalah hukum tawaf sendiri apakah harus dalam keadaan tahir atau tidak, berbeda para ulama pendapatnya. Mereka yang beralasan bahwa tidak bolehnya seorang haid untuk tawaf karena tidak tahir, maka mereka berpegang dengan hadis ini bahwa tawaf harus tahir. Hanya saja kalau yang batal wudunya di tengah-tengah tawaf, para ulama membolehkan mereka untuk berwudu dan menyambung kembali tawafnya. Ini tidak batal secara keseluruhan. Tidak batal secara keseluruhan diulangi 7 putaran lagi, tidak. Tetapi kalau sudah 3, tinggal ditambah 4 lagi. Kalau baru 2, ditambah 5 lagi, ila akhirnya. Tetapi tetap harus berwudu kembali. Barakallahu fikum. Sedangkan yang lain berpendapat bahwa itu tidak harus, dengan beberapa alasan-alasan. Nah, bagi mereka yang menyatakan tidak harus tahir, mereka harus menjawab hadis ini. Kalau memang tidak harus tahir, tidak harus berwudu, lah kenapa Aisyah enggak boleh tawaf? If'ali ma taf'alul hajj, ma yaf'alul hajj illa tawaf. Kenapa enggak boleh tawaf? Mereka menjawab karena tempatnya di masjid. Sedangkan masjid tidak boleh dimasuki haid atau dimasuki oleh wanita yang haid. Wanita yang haid tidak boleh masuk masjid pun ada dua pendapat lagi. Apakah karena memang wanita haid tidak boleh masuk masjid, ngotori ataupun tidak ngotori, ini kaitan dengan kesucian pula, atau hanya karena telwi, atau hanya kekhawatiran mengotori masjid karena darah haid itu najis. Kalau barakallahu fikum, kalau alasannya talwis, kekhawatiran mengotori, maka boleh untuk masuk ke masjid dengan memakai pembalut atau sesuatu yang melindungi, yang tidak mengotori masjid. Ala kulli hal, jumhur, kebanyakan para ulama, mereka menyatakan bahwa itu karena harusnya seorang tawaf itu tahir. Termasuk di dalamnya madhab Syafi'iyah, termasuk Hanabilah, termasuk Malikiyah. Hanya Abu Hanifah dan salah satu dari pendapat Imam Ahmad yang menyatakan dengan alasan lain, alasan talwis, wallahu ta'ala a'lam. Kembali kepada kitab. Mengapa demikian? Karena memang walaupun pendapat yang mengatakan tidak harus tahir, toh juga mereka menyatakan yang afdal, yang paling bagus ditekankan untuk dalam keadaan tahir. Yang ke-11. Jadi sementara dipakai dengan imma littahara wa imma khasyata talwi. Yang ke-11, anna sa'ya min syartihi an yaqa' ba'da tawafi nusuk. Bahwa sa'i disyariatkan atau diantara syaratnya adalah terjadi setelah tawafu nusukin. Nusuk itu haji atau umrah. Kalau bukan tawaf nusuk, tidak ada sa'i. Emang ada tawaf lain selain tawaf nusuk? Hah? Nah, ada tawaf lain yang dikatakan tawaf sunnah. Walaupun kita tidak sependapat dengan orang-orang yang berkata bahwa tahiyatul masjidnya Masjidil Haram adalah tawaf. Tidak sependapat dengan itu, tidak rajih pendapat tersebut. Tetap tahiyatul masjidnya ya salat dua rakaat. Tetapi memang sunnah memasuki Masjidil Haram untuk tawaf. Setiap masuk, na'am. Datang, tawaf, salat dua rakaat, duduk. Datang, tawaf, dua rakaat, duduk. Nah, tawaf-tawaf sunnah tadi tidak diiringi sa'i. Ini faedah yang ke-11. Bahwa sa'i baina Safa wal Marwa hanya pada tawaf nusuk. Hanya pada tawaf nusuk haji atau umrah. Walidha lam yasih minal ha'id sa'i lali istirahat tahara fihi. Walakin li'annahu la budda an yaqa' ba'da tawafi nusuk. Oleh karena itulah, tidak sah orang haid itu sa'i bukan karena masalah mengotori masjid atau bukan karena taharah, bukan. Mengapa? Karena tempat tersebut tadinya bukan masjid. Safa wal Marwa tidak termasuk masjid tadi. Tetapi karena dia bergandengan, beriringan dengan tawaf. Kalau tawafnya enggak boleh, masa sa'inya saja? Sa'i itu selalu bersama-sama dengan tawaf. Tawaf nusuk, yaitu tawaf umrah atau tawaf haji, harus diiringi sa'i. Kalau tawafnya enggak boleh, ya sudah sa'inya ngikut. Bagi wanita yang haid. Bagi wanita yang haid. Kembali kepada kita. Qala walakin li'annahu la budda an yaqa' ba'da tawafi nusuk, karena sa'i itu harus terjadi setelah tawafnya nusuk, wa huwa ma'dumun, sedangkan tawafnya wanita haid tidak boleh, ma'dum tidak ada artinya, ma'dum dari kata adam, fi haqqil haid, bagi wanita haid tidak ada tawafnya, maka sa'inya pun ikut. Baik. Yang ke-12. Jawazul ityan bil umrati min adna al-hil ba'da al-hajj wa la tusannu li'annahu lam yaqa' min as-sahabati illa hadhihi al-marrah min Aisyah wa lam yunqal an Aisyata annaha fa'alatha ba'da dhalik. Yang ke-12, bolehnya mendatangkan umrah, yakni umrah kembali, min adnal hilli, dari al-hil yang terdekat atau miqat yang terdekat, ba'dal haji. Wala tusannu li'annahu lam yaqa min as-sahabah, tetapi tidak disunnahkan yang demikian. Tidak disunnahkan. Mengapa? Kok dikerjakan Aisyah tapi katanya tidak sunnah? Apakah Aisyah mengerjakan yang tidak sunnah? Kala. Tidak demikian. Yang dikerjakan oleh Aisyah disuruh oleh Nabi dan itu sunnah. Tapi mengapa para ulama menyatakan wala tusannu? Ini jawabannya. Li'annahu lam yaqa min as-sahabah. Para sahabat tidak melakukan hal tersebut. Hanya habis haji, pergi ke Tan'im, umrah lagi. Pergi ke Tan'im, umrah lagi. Illa hadhil marrah min Aisyah. Kecuali hanya itu saja yang terjadi hanya Aisyah yang waktu itu sedang haid. Maka kalau ada orang yang berangkat ke Al-Hail terdekat dari Tanah Air kemudian mau umrah lagi, kita tanya, kamu haid kemarin? Gitu. Oh, kurang ajar si laki-laki, kau dikatakan. Habis itu terjadi pada Aisyah saja. Dan Aisyah waktu itu alasannya karena beliau belum umrah, karena terhalang haid. Barakallahu fiikum. Walam yunqal anha Aisyah, bahkan Aisyah sendiri pun radhiyallahu taala anha, lam yunqal anha annaha fa'alatha ba'da dhalik. Aisyah pun tidak melakukan setelah itu, artinya hanya itu saja yang terjadi pada Aisyah. Walau kanatil umrah al-mashru'ah lama tarakuha wa hum fi Makkah. Kalau saja itu sunnah masyru'ah, kalau saja itu disyariatkan, lama tarakuha, niscaya para sahabat tidak akan meninggalkannya. Niscaya para sahabat akan bergiliran terus ke Tan'im untuk melakukan umrah lagi, umrah lagi, umrah lagi. Tetapi tidak terjadi pada para sahabat. Padahal beliau masih di Mekah beberapa hari. Sahlah alaihim, mudah pula buat mereka. Maisarah lahum, gampang, dekat. Waktu pun sebentar, tidak memakan waktu lama, berarti bisa dilakukan berulang-ulang. Tapi toh tidak dikerjakan, dan Nabi pun tidak menyuruh, bahkan Nabi sendiri tidak melakukan, sehingga umrah dari Tan'im itu terjadi hanya pada Aisyah karena beliau terhalang umrah karena haidnya. Barakallahu fikum. Yang ke-13, an al-ihram bil umrati la budda an yakuna min kharijil haram. Faedah ke-13 berarti umrah itu harus dilakukan dari luar haram. Umrah harus dilakukan dari luar haram. Tidak seperti haji. Haji kalau ifrad dari luar. Tapi ketika tamattu, maka mereka ihram untuk hajinya dari tempat tinggal mereka, tempat menginap mereka, dari hotel-hotel mereka. Mereka ihram. Kalau umrah, enggak. Harus keluar dulu. Seperti Aisyah, harus keluar dulu ke Tan'im. Wahuwa qawlul a'immatil arba'ah. Dan ini adalah pendapat imam yang empat. Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i wa Imam Ahmad rahimahumullah ajma'in. Wa jumhurul ulama, dan juga pendapat kebanyakan para ulama, lam yukhalif illa qillah bi khilafil hajj. Tidak ada yang menyelisihinya kecuali sedikit sekali. Enggak ada yang menyelisih hal ini kecuali sedikit sekali, bahwa ihram untuk umrah harus dari luar haram. Berbeda dengan haji. Fainau min Makkah liman huwa fiha. Adapun haji, maka dari tempat tinggalnya di Mekah, kalau memang dia ada di Mekah. Apakah memang tinggalnya di Mekah atau orang yang datang dan sudah umrah dan tinggal di Mekah, maka hajinya dari tempat mereka tinggal. Kalau umrah, tidak. Walaupun sudah tinggal di dalam, ketika akan umrah, keluar dulu ke tempat hil, artinya ke miqat, keluar miqat. Karena rata-rata miqat itu berjauh kecuali Tan'im yang terdekat, maka mereka ke Tan'im. Seharusnya atau sesungguhnya tidak harus dari Tan'im. Pokoknya dari Al-Hil. Barakallahu fikum. Wal farqu bainal hajj wal umrah anna al-umrata jami'a amaliha fil haram. Apa bedanya antara haji dengan umrah? Mengapa kalau haji bagi orang yang di dalam boleh dari dalam, tetapi umrah harus keluar dulu ihramnya dari luar haram? Apa perbedaan antara keduanya? Perbedaannya annal umrata jami'aha atau jami'a amaliha fil haram. Karena umrah itu semua amalan-amalannya di haram. Tawaf dengan sa'i, kemudian tahallul, semuanya dalam haram. fayakhruj lil hill, maka seorang yang mau ihram keluar dulu sampai ke batas miqat, keluar dari miqat, kemudian baru masuk meniatkan ihram, meniatkan umrah. Baik. Ikhwan ibn a'azakullah, itu perbedaan antara haji dengan umrah. Adapun haji tidak semuanya diharam. Mabit di Mina, wukuf di Arafah, dan mabit di Muzdalifah, melempar jumrah di mana? Naam, di Mina. Setelah itu tawaf dan sa'i diharam. Sama menyembelih hewan kurban. Barakallahu fikum. Sehingga tidak semuanya diharam. Ada yang di luar haram. Lil jam'i fiha bainal hilli wal haram. Maka kenapa miqatnya, kenapa ihramnya harus dari luar? Agar terkumpul amalan di luar haram dan amalan di dalam haram. Kalau dia niatnya dari dalam, niat umrahnya, maka di dalam semua. Enggak ada yang di luar. Taib. Berbeda dengan haji, wa amal haji, fa ba'du amalihi fil haram wa ba'duha fil hil. Adapun haji, sebagian amalannya dalam haram, sebagian amalan lainnya di luar haram. Ada wukuf di Arafah, dan Arafah sudah keluar haram. Barakallahu fikum. Yang ke-14, wa ammal hajj, yang ke-14, qauluhu ahlun bil hajj, ahalla, maksud saya ahalla bil hajj, zahiruhu annahu mufrid. Tampaknya ihlalnya Rasulullah SAW adalah ifrad, karena lafaz dalam hadis kita ahalla bil hajji, tidak menyatakan ahalla bil hajji wal umrah, tidak, tetapi menyebutkan ahalla bil haji. Famada zahiruhu, zahiruhu yubdilana annahu mufrid, bahwa beliau ifrad, haji saja. Ternyata di dalam hadis-hadis lain mengisahkan hal yang sama, kejadian yang sama, bahwa Rasulullah SAW memasukkan umrahnya di dalam haji. Masukkan umrahnya dalam haji. Berarti apa? Bukan ifrad, berarti qarin. Berarti qarin. Wa taqaddama al-jam'u baina riwayat ma yuhimu al-ifrad aw at-tamattu' wa anna sahih annahu qarin. Tampaknya dari apa yang telah lewat, setelah dikumpulkan dengan riwayat-riwayat yang lain, terkesan beliau ifrad, tapi terkesan pula bahwa beliau tamattu'. Yang benar adalah bainahuma. Beliau memang mengumpulkan haji dan umrah, tetapi tidak dipisah dengan tahallul. Maka sisi tamatuknya di mana? Sisi tamatuknya bisa mengerjakan nusukaini fi anin wahid. Mengerjakan dua nusuk di waktu yang sama. Itu tamatuknya di sana. Karena tamatuk maknanya bernikmat-nikmat. Di dalam hadis ini ada dalil. Dalam hadis kita, apa itu? Ucapan Aisyah. Aisyah mengatakan, kalian semua pulang membawa haji dan umrah, sedangkan aku hanya haji. Apa maknanya? Maknanya Rasulullah pun membawa haji dan umrah, tapi beliau tidak tahallul. Apa namanya? Maka diistilahkan dengan qarin, istilahkan dengan qiran. Demikian yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka boleh berihlal untuk haji, boleh berihlal untuk umrah, nanti tahallul, setelah itu baru berihlal untuk haji. Bisa pula berihlal untuk haji dan umrah ma'an, bersama-sama. Boleh pula ihram ngikut ta'liq. Aku ihram seperti sebulan ihram. Atau mutlak, kalian cari di Ibnu Abi Zamanin ada disebutkan di sana. Bagaimana kalau mutlak enggak nyebutkan haji atau umrah? Dari niat yang ada dalam hati sudah cukup. Dari niat yang ada dalam hati sudah cukup, apakah dia mau ihram untuk haji atau umrah, maka dia hanya mengucapkan dengan labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik ila akhirih. Jumhur para ulama membolehkan ihram mutlak. Disebutkan dalam beberapa kitab-kitab mereka, di antaranya Al-Mughni. Nafsi bihadzal qadar barakallahu fikum wa naqra ikhtilaf al-ulama insyaallah fi ma ba'd fi ad-dars al-ati bi idznillah ta'ala. Subhanakallahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.